المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan para netizen baik melalui streaming TV, streaming radio, YouTube ataupun Facebook, melalui akun manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Pekan lalu, Jumat yang lalu, kita sudah menjelaskan salah satu di antara penyimpangan tauhid, yaitu mengaitkan nikmat bukan kepada Allah, kufur nikmat. Sekarang kita masuki pembahasan baru tentang syirik kecil. Ada dua jenis syirik, syirik besar dan syirik kecil. Bedanya kalau syirik besar pelakunya murtad, keluar dari Islam, seperti menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan yang sejenisnya. Kalau syirik kecil pelakunya masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tapi Muslim yang terjerumus ke dalam dosa besar. Kadar dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa besar, daripada maksiat. Karena itulah syirik kecil mengurangi tauhid, bahkan bisa menghapus tauhid. Ada beberapa bentuk dan jenis syirik kecil yang diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya untuk memelihara akidah, menjaga tauhid. Karena syirik-syirik kecil ini merusak tauhid, mengurangi tauhid, dan tak mustahil lambat laun menyeret kepada perbuatan syirik besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah 22, "Fala taj'alu ma'allahi فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan kalian jadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Apa makna membuat tandingan bagi Allah? Berkata Ibnu Abbas, orang yang disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan sebutan nikmat terjemahul Quran, sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Quran, hablul ummah, lautan ilmu. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, al-andad huwa syirku akhfa min dabibin naml ala safatin sauda fi dhulumatil lail. Andad atau tandingan dalam ayat ini maksudnya syirik, sekutu, tapi samar, lebih samar daripada semut hitam yang merayat di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita. Bayangkan, sudah semutnya hitam, merayat di atas batu hitam di tengah siang yang terang benderang pun susah kelihatan. Ini di tengah gelap malam, lebih tersembunyi, lebih samar dari hal itu. Orang yang melakukannya tidak sadar bahwa itu syirik kecil. Contohnya apa? Dengan mengatakan wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi kehidupanmu, demi kehidupanku, bersumpah menyebut nama Allah dan menyebut selain Allah dalam sumpahnya secara berbarengan. Atau laula kulaibah la'atan al-nasus, seandainya tidak ada anjing kecil ini, habis barang kita tuh digondol maling. Jadi penyebab selamatnya kita dari kemasukan maling disebatkan, dikaitkan kepada gonggongan anjing kecil, bukan kepada Allah. Seandainya bukan perlindungan Allah, habis kita digondol maling. Tidak begitu, tapi dinisbatkannya kepada gonggongan anjing kecil yang memang menjadi penyebab maling kabur. Tapi peran Allah di sana tidak disebut. Itu termasuk syirik kecil. Atau perkataan seorang masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendakmu, pakai dan. Atau perkataan laulallah wa fulan, seandainya bukan karena pertolongan Allah dan pertolongan donatur. Ini termasuk syirik. Kata Ibn Abbas, hadza kulluhu bihi syirkun, ini semuanya perbuatan syirik. Perkataan Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab tafsirnya. Ibnu Abbas menerangkan bahwa semua lafad atau perkataan tadi syirik, maksudnya syirik kecil, dan ayat wala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah, jangan berbuat syirik, ini mencakup baik syirik besar ataupun syirik kecil. Makanya Ibnu Abbas memberi contoh syirik yang terendah kadarnya, yaitu syirik kecil. Bukan memberikan syirik, contoh syirik besar. Karena kalau syirik kecil saja sudah terlarang, apalagi syirik besar. Dan perkataan-perkataan tadi sering diucapkan oleh manusia, baik karena kebodohan, ketidaktahuan, atau menganggap remeh. Kata orang Sunda, maah pirage nyebut gitu, masa cuma ngomong begitu aja syirik. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Apa sih yang gak syirik? Kan gitu ya ngomongnya. Sama umpamanya kita, seorang dokter bilang kalau mau sehat ya, jangan makan bala-bala, comro, pisang goreng, cireng gitu. Jangan makan kambing, jangan makan durian. Karena semuanya itu mengandung minyak, mengandung kolesterol, lemak yang membahayakan tubuh. Lalu orang bilang, sedikit-sedikit gak boleh, sedikit-sedikit gak boleh. Apa sih yang boleh? Sama dengan begitu ya. Padahal sayur tidak disebutkan, buah-buahan tidak disebut. Jadi perkataan-perkataan tadi bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, atau menyebut nama Allah berbarengan dengan nama makhluk dalam makna menyamakan Allah dan makhluk tadi, atau mengaitkan suatu karunia Allah kepada makhluk, seperti seandainya tidak ada anjing ini, habis nih digondol maling. Peran Allahnya tidak disebut. Itu semuanya syirik. Baik karena ketidaktahuan orang yang mengatakannya, atau karena menganggap remeh, jahilan au mutasahilan, baik karena bodoh tidak tahu atau karena mutasahil, mengap enteng rah cuma ngomong begitu masa syirik. Nah, di antara beberapa perbuatan yang termasuk syirik kecil, pertama al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah atau menyebut nama Allah sekaligus nama makhluk. Seperti demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang pernah mengatakan begitu? Ya. Demi Allah dan demi malaikat Jibril. Itu tidak boleh, syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Pelakunya tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Tapi walaupun kecil, namanya syirik, dosanya lebih besar daripada maksiat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyraka. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau telah syirik. Tapi kufur kecil, syirik kecil. Pelakunya tetap muslim. Tapi sudah terjerumus ke dalam dosa besar yang dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menghasankan dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Yang dimaksud sungguh dia telah kufur atau telah syirik. Pakai atau. Ada dua makna. Makna pertama, kemungkinan ini syak dari si rawi. Keragu-raguan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mendengar ini tapi ragu apa kufur apa syirik. Yang jelas antara dua itu deh. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia mungkin kufur mungkin syirik. Antara dua itu. Ini makna pertama, baik kufur ataupun syirik, dua-duanya buruk. Makna kedua, huruf au di sana dengan makna wa. Sehingga siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, faqad kafara wa asyraka. Sungguh dia telah kufur dan telah berbuat syirik. Tapi sekali lagi, kufur dan syirik di sini adalah kufur kecil dan syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dewasa ini banyak orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah saking ingin dipercayanya itu sumpah. Enggak cukup merasa dengan sumpah menyebut nama Allah demi Allah saja, enggak, tapi demi Allah, demi Rasul, demi ayahku, demi ibuku, demi nenek saya dan kakek saya yang sudah ada di alam baka. Itu orang Arab jahiliyah zaman baheula sering mengucapkan hal seperti itu. Maka ini terlarang. Dan dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai perbuatan syirik atau kufur. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, li'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kedustaan, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Harus agak mikir dikit. Apa makna kalimat ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, itu dosa besar. Bersumpah menyebut nama Allah untuk mendukung sebuah kedustaan, itu dosa besar. Contoh, saya kemarin umpamanya ada di Bandung, gak kemana-mana. Tapi gak keluar, di rumah saja. Besoknya ditanya, kemarin kemana kok gak kelihatan. Biar keren, biar gaya, saya bilang habis ke Jakarta. Bohong. Kawan saya gak percaya, masa? Demi Allah saya kemarin ke Jakarta. Ada dua hal, pertama sumpah, kedua berita. Sumpah saya benar menyebut nama Allah, demi Allah. Tapi berita yang saya sampaikan bohong. Sumpah yang benar dipakai mendukung kebohongan. Dosa apa tidak? Dosa. Besar apa kecil? Besar. Karena berdusta. Tapi sumpah yang saya lakukan benar, yaitu menyebut nama Allah, mengagungkan Allah. Cuma pengagungan kepada Allah dipakai mendukung kebohongan. Ini dosa besar. Tapi kata Ibnu Mas'ud, lebih aku sukai daripada bersumpah menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Ketika saya kemarin ada di rumah, ditanya kemana kemarin, ada di rumah. Masa demi langit dan bumi saya ada di rumah? Perkataan saya ada di rumah benar apa jujur? Benar dan jujur. Tapi kebenaran kejujurannya ditunjang, dikuatkan oleh perkataan syirik, yaitu bersumpah dengan menyebut nama selain Allah demi langit dan bumi. Itu syirik. Walaupun syirik kecil, tapi syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa berdusta. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kalau aku bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk sebuah kebohongan, itu lebih aku sukai, lebih kecil dosanya daripada bersumpah dengan menyebut nama selain Allah untuk sebuah kejujuran. Paham kan kalimat tadi? Iya, dua-duanya terlarang, tidak boleh, jangan dilakukan. Dan berkesimpulan dengan kesimpulan yang salah. Kata Ustaz juga ada riwayat Abdullah bin Mas'ud, boleh tuh bersumpah untuk kebohongan, akhirnya sumpah terus untuk kebohongan. Salah, keliru. Itu dosa besar, maksiat. Tapi tidak syirik. Tapi kalau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, walaupun untuk sebuah kejujuran, itu syirik. Walaupun syirik kecil, tapi dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Timbul pertanyaan, kenapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu dianggap syirik? Syiriknya tadi mana? Syiriknya itu pada pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpah. Makna sumpah adalah ta'kidu syai bi dzikri ismil mu'azzam indal halif. Sumpah itu menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah. Saking dia yakin dengan apa yang dia omongkan, maka nama yang dia agungkan dipakai sebagai taruhan. Orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula mengagungkan nenek moyangnya, bapaknya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Sehingga sering dipakai untuk sumpah, demi bapakku, demi kakekku, demi nenek moyangku. Seperti itu, mengagungkan, ada pengagungan terhadap yang namanya disebut di dalam sumpah. Dan ini adat jahiliyah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Siapa orang yang ingin sumpah, silakan bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau kalau enggak diam, jangan bersumpah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat lain berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tahlifu bi abaikum." Jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Jangan. Karena terkandung pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Bagi seorang muslim, satu-satunya yang diagungkan siapa? Allah. Saking agungnya nama Allah, maka kita pertaruhkan untuk mendukung kebenaran dari ucapan kita. Maka di dalam sumpah terkandung pengagungan. Kepada siapa? Kepada yang namanya kita sebut dalam sumpah kita. Maka kalau disebut dalam sumpah dua nama, demi Allah, demi Rasulullah, orang itu mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah dengan kadar pengagungan yang sama, dan itu syirik. Di sanalah letak syiriknya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, yaitu adanya pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib apabila orang menerima sumpah orang lain dengan menyebut nama Allah, wajib ridha. Ada orang berkata, demi Allah saya begini, begini, begini. Wajib ridha. Karena dia sedang mengagungkan Allah dengan sumpahnya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah dalam kitab sunannya juga dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, man halafa billah fal yasduq, wa man hulifa lahu billah fal yarda, wa man lam yarda billah falaysa minallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Ingatlah, keagungan Allah itu dipertaruhkan di dalam pernyataannya. Kalau ternyata bohong, itu mengecilkan pengagungan Allah yang dia lakukan kepada Allah. Nanti gak ada lagi harganya itu sumpah. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Oleh karena itulah, maka Rasul Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menyatakan, aufu bil uqud, pelihara sumpah-sumpah kalian, janji-janji kalian. Terus yang dimaksud dengan memelihara sumpah, salah satu maknanya, ini pernah kita bahas di dalam membahas Al-Qalmu Fid Ta'liq ala Kitabu Tauhid, maknanya la taksirul halaf, jangan memperbanyak sumpah, jangan terlalu gampang sumpah. Nanti kalau terlalu gampang sumpah, dikhawatirkan dia berani bersumpah untuk kebohongan atau kedustaan, sehingga sumpahnya menjadi tidak berharga lagi. Maka tidak boleh. Berdasarkan itu, maka berkata Rasulullah SAW, man halafa billah falyasduq. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Siapa orang yang diberi sumpah demi Allah oleh orang lain, hendaklah dia ridha. Harus percaya kepada sumpah dia. Adapun urusan bahwa dia bohong atau enggak, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Wa man lam yarda billah falaysa minallah. Siapa orang yang tidak ridha ketika mendengar sumpah dengan nama Allah, falaysa minallah, Allah berlepas diri dari orang itu. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah, wajib kita percaya, wajib kita ridha. Kecuali kalau ada bukti bahwa dia berdusta dengan sumpahnya itu. Umpamanya kita chat dengan seseorang, ada kan chatnya tidak dihapuskan, terus setelah sekian lama karena kepanjangan chatnya, dia melakukan kesalahan, kita tegur, kamu jangan begitu. Saya gak begitu, demi Allah saya tidak begitu. Itu di chat kamu tadi ngomong begitu. Mana-mana kita scroll lagi ke atas, crop aja di screenshot, tah buktinya. uluh iya gening, ada bukti ya. Padahal dia sudah apa? Sudah bersumpah. Tapi sumpahnya diketahui bohong karena ada bukti. Maka kalau ada bukti, bukti itu lebih kuat dari sumpah palsunya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Itu yang diriwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, wal yaminu 'ala man ankar. Kalau ada orang menuduh orang lain, kamu melakukan ini ya, si yang dituduh itu tidak mengakui, enggak. Mana yang benar, si penuduh atau yang dituduh? Si penuduh tetap menuduh, si yang dituduh tetap tidak mengakui. Solusinya, al-bayyinatu 'alal mudda'i, menunjukkan bukti adalah kewajiban bagi si penuduh. Wal yaminu 'ala man ankar, dan bersumpah kewajiban bagi orang yang mengingkari tuduhan. Wal yaminu 'ala 'alal mudda'i 'alaihi, bersumpah kewajiban bagi orang yang dituduh. Orang yang dituduh menyatakan, demi Allah saya tidak melakukan itu. Cukup. Tidak perlu menunjukkan bukti bahwa dia tidak bersalah. Yang harus menunjukkan bukti tidak bukti bersalah itu si penuduh. Bukan bersumpah lagi, kamu melakukan ini ya, saya lihat tadi, enggak, demi Allah saya lihat. Dia yang menuduh kok. Yang menuduh itu bukan bersumpah, tapi menunjukkan bukti. Kalau dia melihat si tertuduh melakukan ini, mana buktinya? Ada rekamannya, ada videonya, ada. Kalau dia berucap, kamu mengatakan itu tadi, dia bilang, enggak, mana bukti? Ini rekaman, atau ini ada chat yang tersimpan gitu. Nah, baru kalau ada bukti begitu. Jadi kalau ada orang menuduh orang lain dengan tuduhan keburukan, dia wajib menunjukkan bukti. Kecuali kalau memang yang dituduh mengaku, iya saya ngaku deh, enggak, beres urusan. Tapi kalau yang dituduh enggak ngaku, enggak, maka kewajiban yang dituduh bersumpah. Kalau dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan itu, wajib ridho. Kecuali kalau ada bukti. Berkata Rasulullah SAW, al-bayyinatu shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Bukti yang otentik, bukti yang benar, al-bayyinatu shadiqah muqaddamatun, harus lebih didahulukan daripada apa? Daripada sumpah yang bohong, yang palsu. Sebab banyak orang yang sumpah palsu untuk menyelamatkan diri dari tuduhan, ada ya. Demi Allah saya tidak melakukan. Mau 1000 kali demi Allah juga saya siap. Ini buktinya. Eleh iya. Udah, sumpahnya ditolak. Buktinya lebih kuat. Al-bayyinatu shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajirah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa billah falyasduq. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah falyardha. Siapa orang yang menerima sumpah orang lain dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia ridha. Wa man lam yardha billah falaysa minallah. Siapa yang menerima sumpah demi Allah tapi dia tidak ridha, tidak percaya, udah jangan sumpah-sumpah, jangan ngomong-ngomong begitu, maka Allah tidak bertanggung jawab, berlepas diri dari hal itu. Maka dengan demikian kita mengetahui bersumpah mengandung pengagungan kepada yang namanya disebut dalam sumpahnya. Hati-hati dengan sumpah demi waktu. Ya boleh, kalau Allah yang mengatakan demi waktu, demi langit dengan bumi, terserah Allah sekehendaknya. Tapi kita enggak boleh. Demi cintaku padamu. Itu sumpah apa bukan? Iya, saya pertaruhkan semua yang saya miliki untuk membahagiakanmu. Gombal. di awal saja. Inilah jenis syirik kecil pertama, yaitu sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kedua, asyirku fil alfaz, syirik dalam ucapan, dalam lafaz, dalam perkataan. Apa contohnya? Contoh masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa sya'a fulan. Terserah kehendak Allah dan kehendakmu. Maka tidak boleh. Karena di dalamnya terkandung menyamakan Allah dengan fulan, dengan orang. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, dari Qutailah, bahwa anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikun taqulun masyaallah wa syi'ta wa taqulun wal ka'bah fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqul wa rabbil ka'bah aw yaqul masyaallah tsumma syi'ta. Kata Qutailah, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan syirik. Ini kata Yahudi kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Apa bentuk perbuatan syirik? Kata Yahudi, kalian berkata, masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau pakai dan, menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak kamu. Kalian mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ka'bah mulia. Iya betul mulia, tapi tidak boleh kemuliaan dan pengagungan kita kepada Ka'bah disamakan dengan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah disebut dalam sumpah, Ka'bah juga disebut dalam sumpah, berarti mengagungkan Ka'bah dengan kadar pengagungan yang sama dengan pengagungan kepada Allah, itu syirik. Maka tidak boleh bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan Nabi SAW menerima hal itu, benar ucapan si Yahudi ini, lalu beliau memerintahkan kaum muslimin agar apabila mereka mau bersumpah, hendaklah dengan mengatakan Rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah. Siapa Rabb Ka'bah? Allah. Atau dengan mengatakan Masya Allahu Thumma Syi'ta, terserah kehendak Allah kemudian. Pakai Thumma, pakai kemudian kehendak engkau. Imam An-Nasa'i meriwayatkan satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masya Allah wa syi'ta faqal aja'altani lillahi niddan qul masya Allah wahdah. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta. Kata orang ini, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Disebut dua nana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aja'altani lillahi niddan, apa kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Dengan mengatakan perkataan tadi, katakan olehmu masya Allah saja. Jangan dengan masya Allah wa syi'ta, jangan. Ini dua hadis, satu dari Qutailah, satu lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dua hadis ini maknanya sama, melarang seseorang mengatakan masya Allah wa syi'ta atau lafad-lafad yang semakna dengan itu, yang intinya menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini sering tidak bisa dicontoh. Alhamdulillah, berkat karunia Allah dan kebaikan muhsinin kita bisa melaksanakan acara ini. Itu syirik. Mengatakan berkat rahmat Allah dan pertolongan muhsinin. Karena pakai dan itu maknanya menyamakan antara Allah dengan pertolongan kaum muslimin dengan kadar yang sama, itu syirik. Atau dengan mengatakan seandainya bukan karena pertolongan Allah dan pertolongan donatur, acara ini tidak akan jalan. Itu juga sama. Tidak boleh. Karena apa? Karena adanya huruf waw ataf, perkataan dan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Berbeda dengan mengatakan thumma, atas rahmat Allah, kemudian setelah itu bantuan dari muhsinin, bantuan dari para donatur, acara ini terlaksana. Kalau pakai kemudian baru boleh. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Seandainya bukan karena pertolongan Allah, kemudian setelah itu pertolongan para donatur yang dermawan, maka acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, itu boleh. Karena itulah dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih atau bersyukur kepada donatur. Boleh. Tidak boleh menyatakan kita bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada donatur pakai dan, tidak boleh. Apa bedanya? Bedanya kalau dan, huruf ataf dengan waw, yaqtadi taswiyah bainal mu'atatafain. Penggunaan huruf ataf waw yang artinya dan, itu mengandung makna menyamakan. Adapun menggunakan huruf thumma, thumma ini litartib wa ta'qib. Tartib itu urutan, tidak selevel. Dan ta'qib, ta'qib itu artinya akibat. Dengan menyatakan Masya Allah thumma syi'ta, pakai thumma, terserah kehendak Allah atau karena kehendak Allah, kemudian setelah itu kehendak engkau. Maka thumma di sini mengandung makna tidak selevel antara Allah dengan makhluk. Kedua, kehendak makhluk itu akibat dari kehendak Allah. Kenapa dermawan menyumbangkan uangnya untuk kegiatan ini umpamanya? Kenapa? Karena dia punya keinginan menyumbang. Kalau gak ada keinginan gak akan nyumbang. Pertama. Kedua, kenapa orang ini, dermawan ini punya keinginan untuk menyumbang? Kenapa punya keinginan? Sebab Allah yang memberikan keinginan itu kepada dia. Kalau Allah tidak memberi keinginan, dia enggak akan berkeinginan nyumbang. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kata Allah, kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang berkehendak kalian punya keinginan seperti itu. Jadi keinginan dia itu, keinginan orang tadi, dermawan tadi, itu karena Allah berkehendak memberi keinginan kepada dia. Kalau tidak diberi keinginan, orang itu tak berkeinginan untuk menyumbang. Maka kehendak orang tadi, keinginan orang tadi untuk menyumbang, mengikuti atau akibat dari kehendak Allah. Allah menyatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan itu diungkapkan dengan ثُمَّ, atas karunia dari Allah, kemudian setelah itu, atas kebaikan para dermawan, kita bisa laksanakan acara ini. Nah, dengan thumma, maka tidak apa-apa. Karena mengandung dua hal. Pertama, membedakan antara Allah dengan sang dermawan. Kedua, maknanya keinginan dermawan untuk menyumbang karena kehendak Allah yang Allah berikan kepada dia. maka dibolehkan kita mengatakan Masya Allah thumma syi'ta, laulallah thumma anta. Seandainya bukan karena Allah, kemudian bukan karena pertolonganmu, acara ini tidak akan jalan. Boleh kalau memakai summa dan tidak boleh memakai wa. Hati-hati dalam pidato nanti ya. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita bisa berkumpul karena itu ke atas anugerah Allah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada donatur. Nah, enggak boleh ya pakai dan, tapi harus pakai apa? Summa ya. Inilah jenis syirik yang kedua, syirik kecil tapi pelakunya tidak keluar dari Islam, tidak murtad dari Islam. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang melakukan syirik kecil, dan syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Bentuk syirik kecil ketiga, ini kita kena semuanya dengan yang ketiga ini ya. Termasuk apakah para kiai, para duat, para ustad, para mubalig, mereka lebih rentan kena dengan syirik kecil yang ketiga ini. Apakah syirik kecil yang ketiga? Asyirku fin niyat wal maqasid. Syirik dalam hal niat dan maksud. Maksud niat dan maksud dalam melakukan sebuah perbuatan. Dan yang pasti, perbuatan yang niatnya buruk, perbuatan zahirnya pasti bagus. Tidak mungkin orang bangga ingin dipuji dengan perbuatan buruk. Gak mungkin ya. Kecuali bagi orang-orang yang super bejat. Ada enggak pemabuk yang karena hebatnya pemabuk dia bangga dengan kawan-kawannya sama pemabuk? Tadi malam ya, saya 10 botol. Enggak teler, enggak mabuk, tenang saja. Ada yang bangga begitu? Mungkin ada ya. Oh, tadi malam saya mencuri sebuah rumah yang dijaga ketat, tapi saya berhasil. Bangga dengan prestasi keburukannya. Ada yang begitu? Mungkin ada di kalangan sesama orang-orang bejat. Itu mah gak perlu dibahas dah, sabodoteing, EGP. Nah, yang dibahas di kalangan orang baik-baik. Melakukan perbuatan baik, ibadah, amal soleh, zahirnya bagus, tapi niatnya busuk, riya. Termasuk syirik kecil, syirik dalam hal niat dan maksud. Dan ini disebut dengan syirik khafi seperti riya, dan ini ada dua macam. Mungkin kebanyakan dari kita kena dan memiliki kedua jenis syirik kecil ini. Terutama siapa? Terutama orang yang kiprahnya dalam ibadah dan amal soleh banyak, besar. Karena banyak dan besar, Pak, merasa layak dibanggakan. Kalau orang yang ibadahnya asal-asalan, ibadahnya ala kadarnya, biasanya tidak ada alasan untuk riya dengan ibadahnya ya. Saya mah hebat ya. Sholat tuh saya sehari 2 kali. Ada yang begitu riya dengan ibadah yang jelek? Enggak ya. Tapi ibadah yang hebat baru ada kebanggaan dengan kehebatan ibadahnya. Ada dua jenis riya. Syirik kecil yang namanya syirik khafi. Ada dua jenis syirik khafi. Pertama riya. Apa makna riya? Riya itu mustaq, atau mustaq itu pecahan kata dari ru'yah. Ru'yah itu melihat. Ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu melihat hilal. Pakai ru'yah apa pakai hisab? Pakai ru'yah. Ru'yah itu melihat hilal. Hisab memakai perhitungan, ilmu astronomi, ilmu falak. Ru'yah itu melihat. Makna riya adalah idharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha. Makna riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar orang melihat kepada ibadahnya, lalu mereka memuji kepada si pelaku ibadah. Maka riya hanya ada dalam bentuk perbuatan baik. Kalau bentuk perbuatan buruk diperlihatkan atau diberitahukan, bukan riya tapi mujaharah. Mujaharah itu menampakkan atau memberitahukan perbuatan buruknya di masa lalu. Itu mujaharah dan itu terlarang. Bisa-bisa dosa itu tidak dimaafkan, tidak diampuni oleh Allah. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afin illal mujahirin." Semua umatku itu akan diampuni kecuali mujahirin, bukan muhajirin ya. Tapi mujahirin, kalau muhajirin ha dulu mah orang yang hijrah, orang yang pindah, kalau ha dulu, kalau ja dulu mujahirin, orang yang memberitahukan atau menampakkan perbuatan buruknya kepada orang lain. Apapun maksudnya, oh saya nanya sebelum hijrah, masa lalu saya maklam, tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Sok, kemaksiatan apa sih yang belum pernah saya coba? Mabuk saya sampai 10 botol. Sauyup-sauyup. Membunuh sudah 20 orang. Mencuri rumah mana yang belum dicuri saya? Berzina, sehari 10 kali. Masa lalu itu. Enggak boleh. Itu mujaharah. Termasuk dalam rangka bertanya, meminta solusi kepada ustaz. Masa lalu yang kelamnya gak perlu diungkap. Ustaz, dulu saya begini, begini, begini, saya sering tobat minta bimbingan. Gak perlu. Sembunyikan. Pakai gambaran umum, ustaz, bagaimana kalau seseorang. Seseorang tuh. Masalahnya begini-begini, dia tobat, apa yang harus dilakukan. Gitu, tidak, itu pengalaman saya. Enggak, jangan, walaupun ustaz kan cerdas, tahu itu pengalaman dia. Walaupun belum tentu pengalaman dia ya. Mungkin dia titipan pertanyaan. Ustaz ada titipan pertanyaan. Ada orang masalahnya buruk. Sekarang dia tobat mau hijrah, apa yang harus dilakukan? Jangan. Atau telepon atau WA ke ustaz gak akan dibahas, gak akan dibalas, gak akan dijawab. Apalagi WA curhat-curhat, ada berapa macam lagi haroream. Apalagi jawabnya, bisa compare ini jempol. Telepon, ustaz saya curhat, bisa pertanyaan, jawab dong. Kok ustaz gak dijawab-jawab sih? Untuk apa punya WA? Untuk punya HP? Terus. Dia pikir yang bertanya lewat WA hanya dia. Puluhan bahkan ratusan itu tidak dijawab. Kebayang kalau dijawab tiap hari nanya berkali-kali dan dia memberitahukan ke orang. Kalau mau nanya lewat WA, tuh keusan dijamin dijawab. Sehari bisa ratusan yang masuk. Makanya ada ustadz muda di grup. Para asatidz kiram, tolong kalau ada yang nanya lewat WA, tolong dijawab, banyak yang mengeluh ke saya. Tolong dijawab. Karena manfaatnya banyak. Saya bilang, alhamdulillah antum kalau masih bisa dijawab, silakan jawab. Dati saminggu atau enggak seminggu setelah itu, iya sekali dijawab tiap hari nanya, sekali nanya buruk gitu. Dan dia mungkin ngasih tahu ke orang-orang buruk pertanyaan. Hang tuh HP saya, kuotanya penuh. Jadi gak bisa diutak-atik lagi, madarat apa tidak? Iya madarat. Kemarin saya menerima WA, ustaz. Saya pernah berzinah dengan seseorang. Aduh ya mau budak, belum apa-apa sudah bongkar rahasia. Sebab ustaz gak jawab-jawab, udah saya curhat saja sekarang. Telepon aja langsung insya Allah dijawab. Diangkat walaupun tidak dikenal nomornya. Asal telepon ya. Kalau gak diangkat mungkin lagi tidur, mungkin lagi di WC, mungkin lagi ngaji sebenarnya. Nanti telepon lagi. Sekonyol apapun pertanyaan akan diangkat dan akan dijawab. Tidak akan dikonyol-konyol. Pertanyaannya konyol banget, enggak akan begitu. Enggak. Ini jawab. Tapi kalau WA lebih panjang WA-nya, lebih enggak dibaca, langsung di delete. 2-3 kali blokir. Mungkin ada jamaah sini yang ngirim berkali-kali. Bayangkan, tidak pernah dijawab saja pertanyaan tiap hari puluhan masuk. Padahal tidak pernah dijawab. Dan kadang-kadang itu juga orangnya. Saya lihat enggak dihapus kan? Enggak dihapus. Ini orang di scroll ke atas, sudah banyak, hampir tiap hari dia nanya. Ulet. Jadi bertanya silakan. Nah, ketika bertanya tentang masa lalu dia jangan diungkit. Mujaharah namanya. Kalau keperbuatan buruk. Tapi kalau memberitahukan perbuatan baik, bisa riya, bisa sum'ah. Maka makna riya adalah idharul ibadah. Liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha. Riya itu menampakkan ibadah dengan niat agar orang melihat kepada ibadahnya lalu mereka memuji kepada si pelaku. Itu riya. Adapun sum'ah, perbedaannya kalau sum'ah ingin didengar. Kalau riya ingin dilihat. Kalau ingin dilihat perbuatan. Kalau ingin didengar ada dua macam. Pertama, berupa suara. Zikir, baca Al-Quran, berdoa. Agar orang-orang mendengar, mengetahui dia itu zikir. Dia itu membaca Quran, dia itu berdoa. Di masjid pakai speaker. Baca Al-Quran. Tajwid makhrajnya amburadul, sareksek dengernya juga. Ya ganggu orang-orang, mungkin ada yang lagi sholat, ada yang lagi tidur, ada yang lagi belajar. Apa maksud dia mengaji, berdoa, berzikir pakai speaker? Agar orang-orang tahu. Nah itu riya, itu sum'ah, memperdengarkan ibadah. Itu sum'ah, ingin didengar oleh orang. Itu pertama. Memperdengarkan ibadah dalam bentuk suara itu sum'ah. Memperlihatkan ibadah itu riya. Memperdengarkan ibadah dalam bentuk suara seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti berdoa itu adalah sum'ah. Itu bentuk sum'ah yang pertama. Atau yang kedua, wa yadkhulu fi dzalik tahadduthul insan ala amalihi wa ikhbarihi biha. Yang kedua, termasuk sum'ah adalah orang menceritakan, memberitahukan tentang amal-amal yang sudah dilakukannya. Ketika beramalnya tidak ada yang melihat. Sendiri tahajud umpamanya, enggak ada yang lihat. Besoknya diceritakan, tadi malam alhamdulillah saya tahajud khusyuk banget sampai nangis saya. Itu sum'ah masuknya, ya. Dan ini yang terlarang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat terakhir, ayat yang 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Cuma telah diwahyukan kepadaku bahwa ilah kalian, sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang esa, satu. Hanya itu yang harus sembah, tidak boleh yang lain. Dan niat menyembahnya hanya dengan niat ke satu itu, tidak boleh dibagi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa orang yang mengharapkan bahagia ketika bertemu dengan Allah, faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tapi tidak boleh menyekutukan, menduakan Allah dalam beribadah itu dengan sesuatu pun, termasuk menyekutukan niatnya. 99% untuk Allah, 1% semoga aja ada yang muji ibadah saya. Gak boleh. Itu termasuk syirik. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan hal ini dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ini nama lain dari kitab yang nanti insyaallah waktu itikaf akan kita bahas. Judulnya apa? Ad-da'u wad-dawa. Ad-da artinya penyakit, maksudnya penyakit hati, penyakit jiwa. Ad-dawa adalah obat. Ya, nama lain Al-Jawabul Kafi. Berkata Imam Ibnu Qayyim, kata beliau tentang ayat ini, tentang surah Al-Kahfi ayat yang ke-110 ini, ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Beliau berkata, ay kama annallaha wahidun wa la ilaha siwah, fakadhalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdah, fakama tafarrada bil ilahiyah yajibu an yufrada bil umudiyah. Fal amalu shalih wal khali minar riya al muqayyad bis sunnah. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna ayat ini adalah sebagaimana Allah Assa dalam hal peribadatan, tidak ada sesembahan selain Dia, maka demikian pula hendaklah seluruh ibadah hanya ditujukan dengan niat untuk Dia. Sebagaimana Allah Assa dalam hal penyembahan, ia wajib dia pun diesakan dalam hal niat ketika menyembah. Maka amal soleh dianggap soleh kalau mengandung dua syarat. Satu di antara syarat ini tidak ada, bukan amal soleh, tapi amal salah, amal maksiat. Apalagi dua-duanya tidak ada. Apa saja dua syarat itu? Pertama, al-khali minar riya, kosong dari riya. Tidak ada unsur riya dalam amal soleh itu. Ikhlas hanya tertuju kepada Allah. Hanya menginginkan apa-apa yang ada di sisi Allah, apa-apa yang Allah janjikan, hanya menginginkan keridhoannya, pahalanya, ampunannya, rahmatnya, surganya, jaminannya dari api neraka gitu ya. Hanya menginginkan semua yang Allah janjikan dan tidak menginginkan apa yang ada dalam diri manusia, pujiannya, bayarannya, uangnya, sanjungannya dan yang sisanya enggak. Tapi hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Khali minar riya, kosong dari riya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, al-muqayyad bis sunnah. Muqayyad itu terikat dengan sunnah. Amalan yang diperintahkan itu tata caranya, doanya kalau ada doa di dalamnya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi dirubah. Walaupun ditambah dengan tambahan yang isinya baik. Dan rata-rata yang ditambahkan kepada ibadah pasti yang baik, tidak mungkin yang buruk. Contoh, sholat. Umpamanya sholat subuh 2 rakaat. Mumpung masih fresh, mumpung masih segar, mumpung masih semangat, kita tambah aja jadi 3 rakaat. Boleh apa tidak? Haram, tidak boleh. Walaupun rakaat ketiga ada keburukan apa tidak? Tidak ada keburukan isi dari rakaat ketiga. Apa isi rakaat ketiga? Fatihah, ya, surat, ruku. Di ketika ruku mengagungkan Allah, sujud ketika sujud meninggikan Allah, duduk di antara sujud, dua sujud meminta ampunan Allah, tahiyat itu ada salawatnya dan seterusnya. Enggak ada keburukan di rakaat ketiga. Tapi kenapa enggak boleh? Karena menambah aturan dari apa yang Allah berikan. Apa yang Allah tetapkan ditambah. Dengan menambah berarti menganggap, ah aturan Allah mah kurang bagus . Kurang sempurna, kurang memuaskan, saya tambah aja nih. Kayak begitu. Maka menambah itu bukan kejahatan kepada sesama manusia, tapi kejahatan kepada Allah dan Rasul. Makanya lebih besar dosanya daripada kejahatan kepada sesama manusia. Oleh karena itulah maka kalau tidak diqayyid dengan sunnah, tidak dibatasi, tidak diikat dengan sunnah contoh dari Nabi SAW, sehingga ditambah, dikurang, apa dirubah, maka keluar dia dari syariat Allah. Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contoh dari aku, ditolak, tidak diterima. Walaupun isi tambahan itu bagus, tidak semua yang bagus, bagus pula ditambahkan kepada hal lain yang juga bagus. Jangankan urusan akhirat atau urusan dunia juga, tidak setiap bahan-bahan yang bagus-bagus dicampur adukan jadi semuanya tambah bagus. Enggak. Kita bikin umpamanya es buah ya, sirup buah gitu, agar apa namanya, agar tambah sip, tambahkan sambal ya, tambahkan kerupuk. Bisa tidak? Bisa rasanya, tapi hancur. Tapi kalau dipilah-pilah, apa salahnya dengan sambal? Semua orang suka, halal dan bergizi. Sambal mengandung vitamin C, vitamin ini, dan bagus bagi tubuh. Cuma sehat. Kenapa gak boleh ditambahkan kepada sirup? Ya? Atau umpamanya soto ayamnya, tambahkan sambal. Boleh tidak? Boleh, gak apa-apa, masih matching. Tambahkan madu. Ya? Terus tambahkan juga umpamanya, apalagi es kesana. Ada yang salah dengan madu? Kan madu bagus. Kan madu baik. Iya bagus, gizinya bagus, obat. Kenapa protes ketika ditambahkan ke soto? Gimana jawabnya coba? Liurnya. Tapi kan rasanya ancur-ancur. Rasa mah selera saya aja. Nah, mobil bagus. Kita punya kulkas, punya dispenser, punya TV. TV-nya bagus. Dipakai nyetel dakwah, murattal. Kulkas bagus, dispenser bagus. Masukkan ke mobil di atas, sak, bawa. Orang bilang itu orang gila apa? Kita protes, ada apa dengan kulkas? Kan bagus kulkas kan, kalian punya kan? TV punya kan? Dispenser punya. Mobil bagus-bagus. Terus kenapa ada masalah apa? Gimana jawabnya? Bingungnya. Betul semuanya bagus kalau dipilah-pilah, tapi fungsinya loh. Penempatannya loh, itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Itu bagus, ini bagus, dalam ibadah itu, dalam ibadah kita campur aduk, disatukan, gak bisa, gak boleh. Dalam urusan dunia aja gak bisa, apalagi urusan akhirat. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan secara tersirat di dalam Al-Quran, siapa orang yang ingin bahagia ketika berjumpa dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan hendaklah dia tidak menyekutukan dalam beribadah amal soleh tadi dengan suatu pun. Di dalam terkandung dua hal, ia kosong dari riya, ia juga muqayyad dengan sunnah. Ketika seseorang riya, Allah ancam dengan azab. Karena itu menduakan Allah dengan makhluk dalam hal niat ibadah. Niatnya bagus, apa namanya, bentuk ibadahnya bagus, salat. Ada ruku, ada sujud, ada Al-Fatihah, ada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pengagungan kepada Allah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan surat Al-Qur'an, bagus bentuk zahir dari amalan tersebut. Tapi niatnya ini busuk, diberikan kepada makhluk walaupun sebagian, tidak seluruhnya. Allah ancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celaka bagi orang yang salat, yaitu orang-orang yang sahun dari sholatnya dan orang-orang yang riya. Yang riya oleh Allah Azza wa Jalla diancam. dengan azab. Menunjukkan riya dalam ibadah itu maksiat, dosa. Makanya diancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Apalagi sih keburukan riya selain diancam dengan azab? Kita teruskan di Jumat yang akan datang. Sekarang mah sudah habis waktu untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang untuk hadirin yang hadir di masjid ini. Karena dengan radio dan TV Roja kita delay ya, nanti ditayangkannya pada maghrib. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sudah terlalu banyak pertanyaan, jangan ada yang bertanya lagi. Ini pun yang ada dijamin tidak akan terjawab semua, karena terbatasnya waktu. Bismillah, pertanyaan pertama. Ustaz, adik saya disuruh menggunakan cadar oleh suaminya. Namun di sisi lain suaminya belum mengenal sunnah dan masih meninggalkan sholat. Adik saya pun belum sepenuhnya mengenal sunnah. Lantas bagaimana sikap adik saya yang baiknya? Kekurangannya perbaiki, perintah suami laksanakan. Dicadarlah dan belajarlah. Yuk sama-sama dengan suami memperbaiki semua kekurangan, semua ketertinggalan, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan bercadar memicu kedua-duanya untuk lebih semangat lagi dalam memperbaiki diri ya. Pernah suatu kali adik saya pakai cadar tapi suaminya tidak ada respon apa-apa. Mungkin dalam hatinya senang, alhamdulillah istri saya bercadar. Cuma tidak diperlihatkan, dah gengsi. Bercadar baik. Ikhtilaf para ulama antara sunnah dengan wajib. Bukan sunnah dengan mubah, apalagi dengan bidah, enggak. Sunnah atau wajib, ya. Dan yang jelas jauh lebih utama daripada yang tidak bercadar. Jauh lebih selamat. Kalau wanita itu cantik, orang tidak akan ada yang terfitnah dengan kecantikannya. Mohon doanya Ustadz untuk kebaikan dan kelancaran usaha perdagangan saya. Dan mohon doanya agar kedua orang tua saya diberi hidayah oleh Allah sehingga mau untuk belajar dan lebih memahami agama sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pertanyaan. Ya semoga yang nanya ini dan semua hadirin yang ada di sini seluruh usahanya dilancarkan oleh Allah Azza Wajalla, dimudahkan. Dibebaskan dari hutang, dari tanggungan, dari kesulitan ya. Semoga orang tua penanya dan orang tua semua yang hadir di sini juga diberi hidayah kepada sunnah oleh Allah Azza wa Jalla. Beberapa waktu lalu ana ke rumah saudara ana untuk minta bantuan dia. Akan tapi saudara ana tidak ada di rumah. Ketemu dengan mertuanya. Jadi anak ngobrol dengan mertua saudara anak dan anak diberi nasihat. Anak tahu kalau mertua saudara tersebut sering dipanggil orang pintar, presiden gitu, apa profesor gitu. Pertanyaan, apakah anak termasuk syirik dengan mendengar nasihat tersebut? Maksudnya dukun. Tergantung isinya. Kalau isi nasihatnya mengajak dia kepada perbuatan syirik, perdukunan dan yang sejenisnya, silakan bantah. Kita pernah bahas, pergi ke dukun dalam rangka mendakwahinya itu jihad. Itu amar ma'ruf nahi munkar dan itu bagus. Yang terlarang pergi ke dukun untuk dua hal. Pertama, minta nasihat spiritual dan percaya, maka 40 maka dia kufur kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufur kecil. Atau kedua, hanya iseng tapi enggak percaya, maka ini pun terlarang 40 hari 40 malam salatnya tidak diterima. Adapun datang ke dukun untuk menasihati, mendakwahi, memberi bimbingan dan penjelasan itu bagus, ya. Nah, ini dukun yang mendahului memberi nasihat. Kalau isi nasihatnya ada unsur pedukunannya, bantah. Kalau mampu, kalau tidak bisa membantah, udah permisi punten Pak, saya terburu-buru, udah pulang saja, ya, begitu. Apabila kita demi menghindari riya, pada saat sholat, sholat kita dijelek-jelekan gerakannya, boleh? Gak boleh. Umpamanya pas kita masuk mau sholat sunnah atau sholat tahiyatul masjid, ada orang takut riya, gak jadi. Itu riya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, ya, tarkul amali li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Terus yang benar gimana tuh? Ikhlas itu gimana? Ikhlas itu yang semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya, baik kita beramal atau tidak beramal, beramal atau meninggalkan amalan, bukan karena orang, tapi karena Allah. Ibadah kita untuk Allah, bukan untuk orang. Ingin dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, dipuji oleh Allah, dan dibalas oleh Allah, bukan oleh manusia. Kalau itu yang menjadi niat, ada orang atau tidak, sama. Sendirian, sholatnya sama begitu. Di hadapan orang lain, sama. Karena seluruh ibadahnya bukan karena orang, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ketika kita sholat, ikhlas karena Allah, sholat tahiyatul masjid, kita mau berlama-lama, ada keadaan masih lama. Tiba-tiba datang orang, satu dua orang terdengar. Lalu muncul bisikan, ada orang tuh, jangan-jangan kamu riya, kamu percepat, sholatnya percepat. Itu ada bisikan untuk mempercepat sholatnya, padahal tadinya mau apa? Mau dilamakan. Itu dari setan. Lawan kehendak setan. Jangan dipercepat, kembali kepada niat semula. Memperpanjang karena Allah, bukan karena orang itu. Orang itu mau ada, mau tidak. Mau melihat, mau tidak. Mau memuji, mau tidak. Mau nyanjung, mau tidak. Sebodoh amat. Bukan karena mereka, tapi karena Allah, ya. Ustaz, bagaimana jika bersumpah seperti ini? Aku bersumpah. Aku bersumpah dengan nyawaku yang ada di genggamannya. Enggak boleh bersumpah dengan nyawa. Tapi aku bersumpah dengan menyebut nama Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Walladhi nafsi biyadih, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi SAW suka sering begitu. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Jadi bersumpahnya dengan menyebut nama Allah, bukan demi jiwaku yang ada dalam genggaman tangan Allah. Kalau demi jiwaku, berarti bersumpah dengan menyebut jiwa kita. Enggak boleh. Jadi walladhi nafsi biyadi, demi yang, demi yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangan, bukan demi jiwaku yang berada dalam genggaman tangan. Enggak boleh. Beda kan maknanya, kan? Beda, ya. Jangan salah mengartikan, jangan salah memahami. Nah, ada lagi. Ada dalam hadis, ya, hadis yang menyatakan, ya Rasulullah, ya, bi anta wa ummi, atau bi abi anta wa ummi, ya, itu sering diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Jadi ada hadis itu. dengan menyatakan bi abi anta wa ummi. Lalu oleh si ustaz atau penerjemah diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Lalu dari sana diberi atau diambil kesimpulan boleh tuh bersumpah dengan bapaknya, sebab sahabat ngomong begitu kepada Nabi dan Nabi tidak menyangkal, tidak mengingkari, tidak menyalahkan, ya. Itu sebuah kekeliruan dalam memahami makna bi abi anta wa ummi. Itu bukan sumpah. Maknanya adalah abi wa ummi fida'an lak. Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Itu maknanya. Itu bukan qasam, itu bukan sumpah. Bahaya menerjemahkan dengan ilmu yang sangat terbatas tentang nahu, tentang balaghah. Akhirnya salah memahami, salah menerjemahkan. Bi abi anta wa ummi diterjemahkan demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku. Jadi sumpah, keliru ya. Salah. Ustaz, saya sudah lama mengaji. Tapi kenapa hati ini kadang tidak tenang? Kadang selalu terlintas dalam pikiran ini iri dan dengki. Loh, apa itu iri dan dengki yang sesungguhnya atau was-was setan saja? Karena itu hanya terlintas dan saya menyudahinya atau menyudahinya, ya. Ya, lama ngaji tapi ada iri dan dengki. Makna iri, makna dengki adalah benci terhadap sampainya karunia Allah kepada seseorang. Jadi ada orang diberi karunia, kita gak suka, panas, benci. Baik ada harapan, semoga nikmatnya itu dicabut lagi oleh Allah atau tidak, itu sudah iri. Itu sudah hasad. Begitu orang lain memperoleh keuntungan yang tidak kita miliki, gak suka. Kenapa ke dia ya? Nah, itu sudah iri. Kalau ada perasaan semoga dia celaka dengan nikmat itu, semoga kalau umpah diberi mobil baru semoga nanti tabrakan, itu dua dobel. Dosanya, ya irinya, ya ada keinginan buruk menimpa orang lain yang kita tidak suka. Dua. Nah itu iri, itu dengki. Apakah ini yang dimaksud? Kalau ini yang dimaksud, maka mestinya nih dengan ngaji irinya dan dengkinya itu sudah terkikis, terhapus, minimal berkurang, maksimal hilang sama sekali. Kenapa? Karena dengan ngaji, kecuali kalau pas dibahas bab iri dan dengki gak hadir atau hadir tapi ngobrol kayak ibu-ibu sekarang, atau ngantuk atau chatting selama ngaji. Nah, di dalam pengajian sering dibahas ruginya orang-orang iri dan dengki dan tidak memiliki keuntungan. Orang yang iri itu kata Nabi SAW disebut haliqah, la aqulu halqu syar walakin tahluqu din. Itu tukang cukur. Orang yang iri itu tukang cukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, memotong rambut, tapi yang dimaksudlah mencukur agama. Makna mencukur agama adalah membuang pahala-pahala dari amalan-amalan agama yang pernah dia lakukan, dari sholatnya, dari saumnya, dari semua ibadah yang lainnya, kebaikan yang lain, itu ada pahala, dipotong, dibuang, di-offer, diberikan kepada orang yang didengkinya. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Yang untung dia. Makin hebat iri kita, makin rugi kita, dan orang yang kita dengkinya makin beruntung. Ngapain iri kepada orang? Ya, kalau kita umpamai melihat orang lain memperoleh karunia dan kita tidak memperolehnya, minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku seperti apa yang Engkau berikan kepada dia, bahkan lebih baik. Itu saja ya. Wallahu a'lam. Terakhir, seandainya kalau kita mau minum obat, Terus Anda mengatakan semoga atas izin Allah melalui obat ini Anda bisa sembuh. Boleh enggak? Boleh. Sebab Allah mengaitkan segala sesuatu dengan sebab. Seperti umpamanya sakit. Untuk meraih kesembuhan, Allah menetapkan sebab. Ada dua sebab. Sebab syar'i dan sebab hissi. Sebab syar'i adalah ikhtiar yang secara syariat diperintahkan untuk dilakukan walaupun tidak masuk akal dengan cara ruqyah syar'iyah, dengan cara berdoa gitu ya. Secara medis enggak ada hubungannya doa dengan kesembuhan. Apakah ketika kita berdoa ya Allah sembuhkan saya, dari mulut kita keluar zat-zat tertentu yang berfungsi sebagai obat mengobati penyakit kita? Enggak ada. Enggak masuk akal, enggak ada keterangan medis, tapi syariat memberlakukan itu, menetapkan itu, boleh berdoa, ya. Kedua, sebab hissi. Sebab hissi adalah sebab yang ilmiah, yang empiris, yang ada hubungan sebab akibat antara penyakit itu dengan obatnya. Seperti batuk, dikasih obat batuk, sirup ataupun pel. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Jangan dikatakan itu bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada sirup obat batuk. Enggak bid'ah karena itu urusan apa? Dunia, bukan urusan agama. Ada enggak hubungan sebab akibat yang rasional antara obat itu dengan batuknya? Ada. Penelitian dan pengalaman, eksperimen. Obat ini ngandung ini bisa meredakan bahkan menyembuhkan batuk setelah beberapa hari tertentu. Ada. Empiris, rasional, logis, masuk akal, realistis, boleh. Itu disebut dalil hissi. Itu menjadi sebab, ya. Lakukan sebab, maka akibat akan terjadi dalam diri kita. Dan Allah lah yang menetapkan hubungan sebab akibat itu. Makanya Nabi SAW menyatakan, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena sesungguhnya setiap penyakit itu ada obatnya. Ini dalil hissi. Kalau ada dua-duanya, dalil syar'i ada, dalil hissi ada, ini lebih kuat. Contohnya umpamanya madu. Secara syar'i Allah menyuruh kita mengkonsumsi madu dan di sana obat. Secara penelitian juga ya ada penjelasan ilmiah. Klop. Contoh lain umpamanya bekam, syariat menyuruh kita berbekam dan penelitian ilmiah, kedokteran modern juga membenarkan cara bekamnya dan seterusnya. Ini dua-duanya klop, ini lebih mujarab ya. Jadi kalau kita melakukan sebab yang disyariatkan maka boleh ya, dan itu adalah ikhtiar. Sudah sampai sini saja, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.